عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جيد في قوله تعالى في سورة نوح نعم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ثم قال في القصة طيب الثالث قبل هذا جيد هذا رواية أخرى أو في لفظ آخر عن هذه القصة نفس القصة satu قصة طيب دل berikutnya لا قبل ذلك جيد لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وهذا دليل آخر وهو إياكم والغلو فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو قال الشارح هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس وهذا لفظ أحمد عن ابن عباس قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع هلم القطلي فلقدت له حصيات Ini lafadznya dalam Imam Ahmad atau dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan kisahnya ketika mencari batu-batu kerikil. Naam. Untuk melempar jumrah. Ketika diberikan batu-batu kerikil sebiji-biji jagung, Nabi menyatakan, "Ya, na'am, bi amsali haula." Seperti ini. Jangan melampaui batas. Iyyakum wal ghulu fid din. Taib dalil berikutnya قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون telah binasa orang yang متنطع disebut tiga kali oleh Nabi SAW هلك المتنطعون هلك المتنطعون قال الخطابي والخطابي أحد من شراح الحديث قال المتنطع التعمق في الشيء معنى متنطع adalah berdalam-dalam pada sesuatu yang berlebihan tentunya المتكلف البحث عنه yang memberat-beratkan dirinya untuk membahas apa yang tidak perlu dibahas itu tanattu على مذاهب أهل الكلام seperti madhab-madhabnya أهل الكلام أهل الفلسفة الداخلين فيما لا يعنيهم yang masuk kepada perkara yang لا يعنيهم لا يعنيهم artinya bukan urusan mereka membahas perkara yang tidak diperlukan membahas perkara yang tidak perlu dibahas yang bukan urusan mereka الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم خائض adalah orang yang masuk خاض يخوض maknanya masuk isim fa'ilnya خائض خائضين orang yang masuk dalam perkara tanpa ilmu ada makna خوض دخل بغير علم فيما لا تبلغه عقولهم pada perkara-perkara yang tidak bisa dicapai oleh akal-akal mereka. Seperti berbicara tentang takyif. Seperti berbicara tentang takyif. Takyif itu kayak apa tangannya Allah. Kayak apa zat Allah. Kayak apa duduknya Allah di atas aras. Kayak apa tingginya Allah di atas aras. Ini kalimat-kalimat seperti ini. Pembahasan-pembahasan seperti pembahasan yang tanattu' berlebihan dan tidak perlu. Yang nyuruh membahas masalah itu siapa? Tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kalian pada makhluk-makhluk Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan berfikir tentang zat-Nya. Berfikir tentang makhluk-makhluk-Nya. Apa kata Allah? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Disuruh, tidakkah mereka mau melihat unta bagaimana diciptakan, langit bagaimana ditinggikan, gunung-gunung bagaimana dipancangkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Disuruh oleh Allah berpikir tentang makhluk. Tafakkaru fi khalqillah. Sekian ayat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah makhluk-makhluknya, dan dikatakan oleh Allah, afala taqilun, afala tubsirun, afala tandurun. Apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian tidak perhatikan? Apakah kalian tidak mau mempelajari? Itu semua barakallahu fikum perintah untuk kita memikirkan makhluk-makhluknya. Maka kita pasti akan menyimpulkan subhanal khalaq, maha suci Allah yang maha pencipta. Allah ciptaannya sangat sempurna, sangat hebat, sangat tinggi, sangat lengkap, sangat betul-betul rinci, masya Allah. Maka dikatakan subhanal khalaq. Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Wahai Rabb kami, sungguh engkau menciptakan semua ini tidak sia-sia. Ini kesimpulan-kesimpulan setelah kita mempelajari makhluk Allah. Adapun tentang Allah, tentang zatnya, yang diberitahu kita tahu, yang tidak diberitahu jangan cari-cari. Yang diberitahu kita tahu, yang tidak diberitahu wallahu ta'ala alam, tidak bisa dicari. Kayak apa ya? Seperti enggak bisa. Allah menyatakan huwa sami'ul alim, maha mendengar, maha melihat. Kita mengatakan amin nabihi, kami beriman dengannya bahwa Allah maha mendengar, maha melihat. Allah menyatakan khalaqtu biyadayya, aku ciptakan dengan kedua tanganku. Maka kita beriman bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, titik. Tangannya kayak apa? Tidak tahu. Dan jangan dibahas-bahas. Kalau engkau